بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan hadis yang ke-19 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin pada bab At-Taubah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang batasan atau definisi khuf. Khuf adalah sesuatu yang dikenakan pada kaki yang terbuat dari kulit atau yang misalnya seperti sepatu atau os kaki yang menutupi kedua mata kaki. Adapun jika ukurannya di bawah kedua mata kaki, maka tidak dikategorikan sebagai khuf. Nah, jadi ukuran khuf itu apabila menutupi kedua mata kaki. Dan kalau berada di bawah kedua mata kaki, maka tidak dikategorikan sebagai khuf. Sebagaimana telah kita sebutkan hadis yang sahih terkait dengan permasalahan ini. 6. Keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Juga telah kita terangkan hadis yang menjelaskan tentang bolehnya mengusap kedua khuf. Di antaranya hadis Al-Mughirah bin Syu'bah yang terdapat dalam As-Sahihain, Sahih Al-Bukhari wa Muslim. Al-Mughirah bin Syu'bah menerangkan dalam hadis tersebut bahwasanya annahu kana ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa tawadda'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa ahwa al-mughirah yanzi'a khuffayhi wa qala da'fuhuma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn wa masaha 'alayhima. Bahwasanya Mughirah pernah dalam satu safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu mengenakan khuf, maka fa ahwa al-mughirah ibn Syu'bah, kemudian Mughirah menjulurkan kedua tangannya, nah, untuk melepaskan khuf yang dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjulurkan tangannya, nah, untuk melepaskan kedua khuf yang dikenakan atau yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ziyah khufai, untuk melepaskan kedua khuf yang dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'huma." Ya, biarkan keduanya. Yani biarkan kedua khuf tersebut, jangan dilepas. Ya. Fa inni adkhaltuhuma tahiratayn. Karena sungguhnya saya memasukkan keduanya, nah, dalam keadaan suci. Nah, dan telah kita terangkan, nah, makna adkhaltuhuma tahiratain. Dari keterangan yang disebutkan oleh Syekh Al-Mufaymin rahimahullah, nah, bahwasanya yang dimaksud dari melepaskan, saya telah memasukkan keduanya, yaitu kedua kaki, ya, beliau sebagaimana datang dalam hadis riwayat Abu Daud. Nah, nomor yang 130 telah kita terangkan pada pertemuan yang sebelumnya dengan lafaz hadis yang lebih jelas. Rasulullah SAW menerangkan da al khuffain. Ya, biarkan kedua khuf tersebut. Fa inni adkhaltu al qadamaini al khuffaini wa huma tahiratan. Nah, karena sungguhnya saya memasukkan kedua kakiku ke dalam khuf ini, kata Rasulullah SAW, wahuma tahiratan, dalam keadaan kedua kaki tersebut suci. Nah, Syekh Nufaymin rahimahullah menjelaskan bahwa fafi hadha dalilun wadihun على أن الإنسان الذي عليه جوارب أو عليه خفان أن الأفضل أن يمسح عليهما ولا يغسل رجليه. نعم. Jadi pada di dalam hadis ini terdapat dalil yang jelas, wadih, gamblang, bahwa seseorang yang ada padanya jawarib, ya, kaos kaki, ya, atau khuf, ya, sepatu yang menutupi kedua mata kakinya, ya, bahwasanya yang lebih utama, dia mengusap kedua khufnya atau kedua kos kakinya dan tidak mencuci kedua kaki tersebut. Nah, jadi yang lebih utama, yang lebih afdal adalah mengusap kedua khuf atau kos kaki yang dikenakan yang menutupi kedua mata kaki. Jadi perhatikan keterangan yang telah disebutkan, yang menutupi kedua mata kaki. Ada kos kaki yang tidak menutupi kedua mata kaki. Ya. Nah, ini kos kaki yang banyak digunakan anak-anak muda. Tidak menutupi mata kakinya. Dan tidak termasuk khuf. Baik. Jadi itu yang lebih afdal, kata Syekh Nusaymin. Yang lebih utama adalah mengusap kedua khuf atau kedua kos kaki yang dikenakan. Nah, dan tidak mencuci kedua kakinya. Di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh Nusaymin berikutnya, wa minha, di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis yang telah kita bacakan, annahu yanbaghi idza ashkala 'ala al-insani syai'un ay yas'ala wa yabhatha 'amman huwa a'lamu bi hadha asy-syai'. حتى لا يبقى في قلبه حرج مما سمع. Bahwasanya sepantasnya bagi seseorang yang mendapatkan sesuatu iskal, suatu permasalahan yang masih samar hukumnya, ya, belum jelas pada dirinya, hendaknya bertanya dan mencari orang yang lebih berilmu tentang permasalahan tersebut. Mencari orang yang paling mengetahui masalah tersebut. Jadi sepantasnya bagi seorang ketika dia mendapatkan sesuatu permasalahan yang iskal, ya, yang masih samar hukumnya, belum jelas, maka hendaknya dia bertanya, mencari orang yang lebih mengetahui tentang hal tersebut. Sampai tidak tersisa rasa sempit yang ada dalam hatinya. Seorang yang tidak mengetahui suatu hukum, biasanya sempit dadanya, bagaimana ini, ragu dia, bimbang, dan sampai demikian, ya, sempit, ya, hatinya. Karena ketidaktahuan, karena kejahilan. Jadi sampai tidak tersisa ya, rasa sempit di dalam hatinya dari apa yang dia telah dengar. Nah, kenapa kata Syekh, kita harus bertanya, mencari orang yang lebih mengerti, lebih paham, lebih berilmu tentang sesuatu yang tidak kita ketahui hukumnya, masih samar, masih iskal pada diri kita. Penting bagi kita untuk mencari dan bertanya kepada seorang yang alim dari suatu permasalahan yang tidak kita ketahui atau yang masih iskal, masih samar hukumnya, belum jelas ya, belum kita pahami dengan baik. Nah, penting bagi kita untuk melakukan hal tersebut. Lianna ba'dhan nas, kata Syekh Utsaimin, lianna ba'dhan nas yasma'u asy-syai'a min al-ahkam asy-syari'ati wa yakunu fi nafsihi harajun. Karena sebagian orang ketika dia mendengar sesuatu dari suatu permasalahan dari hukum-hukum syariat, ada pada dirinya rasa kebimbangan, ya, ada pada dirinya rasa sempit, sesak dadanya, karena dia belum paham, dia belum mengerti tentang hukum itu, seperti yang ada pada yang terjadi pada Zir bin Hubaysh, seorang tabi'in rahimahullah. Jadi ada sebagian orang demikian keadaannya. Dia mendengar sesuatu dari hukum syariat dan ada pada dirinya rasa sempit, kebimbangan. Wa yabqa mutasyakkikan, mutaraddidan. Dan masih tersisa kebimbangan, keraguan. Ya. Ini bagaimana hukumnya? Ini bagaimana? La yas'alu ahadan yazilu anhu hadhihi syubhah. Jadi dia tidak bertanya kepada seseorang yang bisa menghilangkan syubhat darinya. Ya. Kebimbangan, keraguan yang ada padanya. Wa hadha khata', dan ini kekeliruan, kata Syekh. Ya. Ini kekeliruan. Kalau dia malu bertanya, tidak mau mencari orang yang berilmu tentang suatu permasalahan yang masih iskal pada dirinya. Ya. Ini sudah benar atau enggak ini? Ini sampai salah. Nah, dan sangat banyak permasalahan yang kita tidak ketahui daripada yang kita ketahui. Nah. Bahkan kata Syekh, balil insanu ayyam bagi lahu ayyas'ala hatta yasila ila amrin yatma'innu ilayhi wa la yabqa indahu qalaq. Nah, bahkan sepantasnya ya, seseorang bertanya ya, kepada orang yang lebih mengerti, lebih paham ya, tentang permasalahan tersebut, hingga sampai pada perkara yang menenangkan dirinya. Ya. Menenangkan hatinya dan tidak tersisa padanya qalaq, ya, kegelisahan, kerisauan. Nah, jadi orang yang tidak tahu satu hukum biasanya gelisah, ini bagaimana ini? Ini benar enggak? Ini bagaimana hukumnya ini? Jadi antara ragu dia. Nah, perkara yang syubhat ya, pada dirinya masih samar. Baik. Maka demikian yang dilakukan oleh Zir bin Hubaysh. Ya, dia bertanya kepada Sufwan bin Affan radhiyallahu anhu 'anil mashi 'ala al-khufain, tentang mengusap di atas kedua khuf. Karena memang dia bimbang. Ya, ragu hatta fi sadri, kata Zir bin Hubaysh. Ya, ragu, syak. dalam dadaku ini tentang permasalahan al-mash' ala al-khuffain. Ya. Maka Sufwan bin Affan menyebutkan, ya, dari Nabi SAW tentang permasalahan tersebut. Nah, ketika Sufyan bertanya apakah pada Sufwan, dia mengetahui sesuatu dari Rasulullah SAW tentang hal tersebut, ya, tentang permasalahan mengusap di atas kedua khuf. Maka Sufwan mengatakan, saya mengetahuinya. Dahulu kami bersama Rasulullah SAW, dahulu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami, apabila kami dalam safar, agar tidak melepas kedua khuf kami, ya, tidak melepaskan khuf yang kami kenakan, kecuali dari illa min janabah, kecuali dari junub. Naam. Walakin min ghaithin wa bawlin wa nawmin, akan tetapi dari buang air besar, buang air kecil, atau karena tertidur. Naam. Kemudian kata Syekh Utsaimin, fa hadha al-hadithu fihi dalilun ala thubuti al-mashi ala al-khuffain. Maka hadis ini, hadis yang disebutkan oleh Sufwan, dalam hadis ini terdapat dalil akan tetapnya sabitnya hukum terkait dengan al-mashal al-khuffain, tentang mengusap di atas kedua khuf. Tetapnya permasalahan sabit dari Rasulullah SAW tentang permasalahan mengusap di atas kedua khuf. Bahkan kata Syekh Al-Faymin, waqad tawatarat al-ahadithu anil Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dhalik. Dan sungguh, hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan hal itu sampai pada tingkat mutawatir. Jadi hadis-hadis yang mutawatir dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang permasalahan mengusap di atas kedua khuf. Wa akhadha bihadha ahlu sunnah, dan ahlu sunnah berpegang dengan hal ini. Jadi ahlus sunnah mereka mengamalkan apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Hatta inna ba'd ahlil ilm alladhina sannafu fi kutubil aqa'id, sampai-sampai sebagian para ulama yang mereka menulis, mereka membuat karya ilmiah dalam kitab-kitab aqidah, zakaru al-mashha ala al-khuffain fi kitab al-aqa'id, mereka menyebutkan permasalahan mengusap di atas kedua khuf dalam kitab aqidah. Wadhalika li anna ar-rafidata khalafu fi dhalik wa lam yuthbitu al-mashha al-khuffain wa ankaruh. Hal itu mereka lakukan, para ulama menulis, menyebutkan tentang permasalahan mengusap di atas kedua khuf dalam kitab aqidah, karena kelompok Syiah Rafidhah menyelisihi dalam permasalahan tersebut. Kelompok Syiah Rafidhah menyelisihi dalam permasalahan mengusap di atas kedua khuf. Falam yusbit wal mashha ala al-khuffain wa ankaruhu. Mereka tidak menetapkan ya, mengusap di atas kedua khuf, dan mereka mengingkarinya, ya, mengingkari permasalahan apa? Al-mas' al-khuffain. Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarh Al-Mumti', jilid yang pertama, halaman 182, menerangkan bahwa pengingkaran kelompok Syiah Rafidhah, ya, Syekh Utsaimin menerangkan dalam kitab yang lainnya dari enam kitabnya Asy-Syarh Al-Mumti', jilid yang pertama halaman 182, beliau menerangkan bahwa pengingkaran Syiah Rafidhah, kelompok Syiah Rafidhah terhadap sunnah ini, enam, merupakan syiar, ya, merupakan syiar mereka, ya, tanda mereka. Mereka tidak mau mengusap di atas kedua khuf. Nah, mereka tidak mau mengusap di atas kedua khuf. Al-Imam Ibn Daqiq Al-Id dalam kitab Ihkamul Ahkam, dalam kitab Ihkamul Ahkam, jilid yang pertama, halaman 114, beliau menerangkan, beliau berkata, Al-Imam Ibn Daqiq Al-Id rahimahullah dalam kitabnya Ihkamul Ahkam jilid yang pertama halaman 114, kata Imam Ibn Daqiq Al-Id, wa qad ishtahara jawazu al-mashi 'ala al-khuffain 'inda ulama' al-syari'ah, wa qad ishtahara jawazu al-mashi 'ala al-khuffain عند علماء الشريعة حتى عد شعارا لأهل السنة وعد إنكاره شعارا لأهل البدع. Ini kata Imam Ibn Daqiq Al-Id rahimahullah. Kata beliau, dan telah masyhur, ya, sungguh telah masyhur, nah, di kalangan para ulama syariat tentang bolehnya mengusap di atas kedua khuf. Sampai-sampai kata Syekh, kata Imam Ibn Daqiq Al-Id, hatta udda syi'aran li ahli sunnah, sampai-sampai permasalahan ini dihitung, ya, sebagai syiarnya ahli sunnah, ya, tanda yang menunjukkan dia itu ahli sunnah, nah, sebagai syiarnya ahli sunnah, ya, sebagai syiar ahli sunnah, ya, sebagai syiarnya ahli sunnah ini, antara syiar ahli sunnah demikian, ya, wa'uda inkaruhu syi'aran li ahli bid'ah, dan pengingkaran dalam masalah tersebut sampai dianggap dihitung sebagai syiarnya ahlu sunnah, ya, dan dihitung pula sebagai, nah, dan pengingkaran dalam masalah tersebut, ya, pengingkaran dalam masalah mengusap di atas kedua khuf sebagai syiarnya ahlul bidah, ya, sebagai syiar ahlul bidah, tanda, ya, bahwasanya dia ahlul bidah, tidak mau mengusap di atas kedua khuf, nah, mengingkari permasalahan tersebut, sebagaimana yang terjadi pada kelompok Syiah Rafidhah. Nah, mereka tidak mau menetapkan permasalahan ini. Nah, mereka mengingkarinya. Ya, mereka mengingkarinya, sehingga mereka teranggap sebagai orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Al-Imam Ibn Abdul Barr dalam kitab At-Tamhid jilid yang pertama, jilid yang ke-11 halaman 134 menerangkan pula terkait dengan orang-orang yang mengingkari permasalahan ini. Ya. Al-Imam Ibn Abdul Barr dalam At-Tamhid menerangkan tentang permasalahan ini. Kata beliau, tidaklah didapati pengingkaran dalam masalah mengusap khuf ini, tidaklah didapati pengingkaran dalam masalah mengusap dua khuf ini, kecuali dari orang-orang yang bodoh. Kecuali dari orang-orang yang bodoh. Dan dari kalangan ahlul bid'ah. Dan dari kalangan ahlul bid'ah. Yang keluar dari jamaah kaum muslimin. Ya. Jadi yang mengingkari permasalahan ini adalah orang-orang bodoh. Ya, termasuk dari kalangan orang-orang yang bodoh. Dan dari kalangan orang-orang yang pelaku bid'ah, ahlul bid'ah. Yang keluar dari jamaah kaum muslimin. Naam. Dari kalangan para fuqaha dan ahlul athar. Yang lebih mengherankan lagi kata Syekh Utsaimin, dan yang lebih ajib, ya, yang mengherankan bahwa, ya, yang mengherankan pada orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka sangat mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, yang mengherankan bahwa termasuk orang-orang yang meriwayatkan hadis tentang al-mas'al al-khuffain adalah Ali bin Abi Thalib. Terus kenapa mereka tidak mau menerimanya? Padahal mereka sangat mengganggu mana Ali. Ini yang lebih, ya, sungguh sangat mengherankan. Nah, jadi mereka bersama dengan itu mereka mengingkari masalah ini, mengingkari masalah mengusap, ya, di atas kedua khuf dan tidak berpendapat dengan permasalahan tersebut. Mereka tidak mau mengamalkannya. Nah, oleh karena itulah masalah al-mas'al al-khufain ini min syi'ari ahli sunnah, ya. Baik. Ini masalah mengusap di atas kedua khuf ini termasuk dari syiarnya ahlus sunnah. Nah, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Syekh Nuzaimin. Nah, dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Nah, juga sebagaimana yang telah diterangkan oleh Imam Ibn Dakik Al-Aid rahimahullah. Wa minal umuri al-mutawatirah fi 'indahum. Dan termasuk dari perkara-perkara yang mutawatir, ya, di sisi mereka. Naam, allati laysa 'indahum fiha syakk 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ada, ya, di sisi mereka, ya, dalam masalah tersebut, naam, keraguan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi masalah-masalah yang mutawatir, ya. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang permasalahan ini. Di antaranya hadis yang telah disebutkan tadi, hadis siapa? Al-Mughirah bin Syu'bah. Naam. Datang pula dari hadis-hadis yang lainnya. Ya. Datang beberapa hadis yang menerangkan tentang permasalahan tersebut. Naam. Di antaranya hadis Hudzaifah bin Yaman, ya, radhiyallahu anhu. Naam. Juga hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Naam. Ini beberapa hadis. Naam. Bahkan hadis Hudzaifah bin Yaman juga dalam Sahih Bukhari Muslim. Naam, hadis Hudzaifah bin Yaman dalam Sahih Bukhari Muslim. Kita bacakan hadisnya, kita tutup hadisnya. Ya, setelah kita tambahkan hadis lain, hadis yang kita dapatkan dari Mughirah bin Syu'bah. Hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan, menerangkan tentang pengalaman beliau bersafar sama Nabi. Kata Hudzaifah, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantaha ila subatati qaumin. Fabala qa'iman. Fabala qa'iman fatanahaitu. Fatanahaitu. Faqala udnuhu. Fadanautu hatta kumtu inda aqbayhi. Fatawadza'a famasaha ala khuffayhi. Ini kalimat yang. Naam, famasaha ala khuffayhi. Kata Uthman, fakuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku dahulu pernah bersama, berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fantaha ila sibatati qaumi. Kemudian beliau berhenti di tempat pembuangan sampah ya, suatu kaum. Di tempat pembuangan sampah Subatah. Fabala qa'iman, dan beliau kemudian kencing dalam keadaan berdiri. Ya, kencing di situ dalam keadaan berdiri. Fatanahaitu, maka saya pun, kata Uthaifah, maka saya pun menyingkir dari beliau. Menyingkir dari Rasulullah SAW. Karena beliau sedang buang hajat. Maka beliau berkata, faqal udnu. Mendekatlah. Fadanautu, maka saya pun mendekat kepada Rasulullah SAW. Saya pun mendekat. Hatta kumtu inda aqdaihi. Sampai aku berdiri di sisi kedua lutut beliau. Jadi dekat. Fatawadda'a, kemudian beliau pun berwudu. Famasah ala kufayi, dan mengusap di atas kedua kufnya. Dan mengusap di atas kedua kufnya. Ini diantara dalil. Ya, yang menunjukkan bahwa masalah al-mas'h ala al-khuffay, mengusap di atas kedua khuf, adalah termasuk dari perkara-perkara yang tawatir. Dan telah sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk dari syiarnya ahlu sunnah. Dan pengingkaran terhadap masalah ini termasuk syiarnya ahlul bid'ah. Wallahu ta'ala alam as-sawab. Kita cukupkan. Dari sini insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi'idnillah. Wallahu ta'ala alam as-sawab. Jazakumullah khairan. Subhanakallahu bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallahu.